Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah sahabat, senang sekali rasanya pemirsa Albaja TV dan pendengar Radioku Network dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini di hari Jumat 23 Rabiul Awal 1438 Hijriah atau yang bertepatan dengan 23 Desember 2016 Masehi. Kebersamaan kita di program Rumahku Syurgaku Alhamdulillah bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan di kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita angkat di pagi hari ini yaitu memahami kekurangan pasangan dan senantiasa koreksi diri, sahabat. Baik, Alhamdulillah kita menyapa beliau yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, berkat doa para pemirsa, para pendengar semua. Semoga para pemirsa, pendengar senantiasa dalam rahmat Allah, lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Amin, subhanallah. Baik, Buya, tema kita yaitu tentang memahami kekurangan pasangan, senantiasa koreksi diri. Yang terjadi dalam hal ini rumah tangga kita adalah berbeda antara suami istri tentunya, dan dari latar belakang berbeda, keluarga yang berbeda. Nah, bagaimana kita memadukan perbedaan ini supaya senantiasa tentunya berjalan dengan indah dalam rumah tangga ini, Buya? Tafadhol, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukrulillah wassalatu wallahi wasalamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bergabung kembali di acara yang semoga ini benar-benar menjadi sebab keindahan, kebahagiaan rumah tangga kita, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Karena di dalam rumah tangga ini harus ada hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka masuk bab kezaliman, dan berbuat zalim kepada siapapun dari bangsa manusia adalah haram. Apalagi jika kezaliman kita adalah kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, istri kita dengan anak-anak, atau suami yang capek, susah payah mencari rezeki, akan tapi ternyata seorang istri zalim, itu adalah kezaliman di atas kezaliman dan besar sekali dosanya. Maka dari itu perlu selalu dibina. Dalam rumah tangga harus ada pembinaan untuk menggapai kesempurnaan atau keindahan di dalam rumah tangga. Termasuk di antaranya adalah bagaimana kita pandai memahami pasangan, kekurangan pasangan kita, sekaligus kita koreksi diri. Sebab musibah juga adalah di saat seseorang hanya menginginkan, menuntut kelebihan dari pasangannya, sehingga di saat menemukan kekurangan dia tidak bisa menerima. Di sisi lain, dia itu buta akan kekurangan dirinya. Maka kebutaan akan kekurangan dirinya ini juga menjadi sebab dia selalu menuntut pasangannya. Dia menginginkan pasangannya untuk menjadi orang dengan model tertentu, gaya tertentu, sementara dia sendiri tidak seperti itu, kadang tidak sadar. Begitulah namanya manusia, kadang ya begitu. Seperti dikatakan, kalau sudah semut di seberang laut kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Dia sendiri punya kekurangan banyak, tapi dia tidak menyadari, tapi pandai menuntut istrinya, harus begini, harus begini, harus begini. Maka yang harus kita lakukan pertama-tama adalah bukan kita menuntut, akan tapi bagaimana kita memahami. Kita menikah bukan dengan malaikat, kita menikah dengan bukan orang yang, kita bukan di surga nanti yang tidak kekurangan sama sekali. Kita di dunia, secantik apapun seorang wanita, dia tentu ada saat-saat yang harus kita fahami. Yang mungkin perilakunya, mungkin emosi sesaat, namanya manusia, dia punya hawa nafsu. Dan tentu ada kekurangannya. Begitu juga kita di saat melihat pasangan kita. Kita sebagai seorang suami melihat pasangan kita, tentu dengan kekurangan kita. Kita punya banyak kekurangan, dok. Maka di saat seseorang mudah menyadari kekurangan, maka secara otomatis dia akan mudah memahami kelebihan seseorang. Karena kekurangan itu dibanding tentunya. Dibanding dengan siapa? Sebagai suami, istrinya memahami kekurangan dirinya dibanding istrinya. Maka di saat seperti itu, dia bisa membesarkan kelebihan daripada pasangan atau istrinya. Lebih dari itu, lihat. Dengan kekurangannya tersebut, maka dia mudah memaafkan kekurangan pasangannya. Ini kunci. Maka koreksi diri ini penting sekali. Dan tanda ketawaduan. Kalau orang bisa berkoreksi diri, tanda ketawaduan. Dan kalau pengen berbenah, harus kuncinya adalah koreksi diri. Maka ketahuilah bahwa jangan Anda hanya pandai menuntut pasangan Anda agar misalnya bersih, cantik, dan sebagainya. Kalau Anda menuntut yang demikian, Anda pun harus bersih. Kalau Anda tidak, kalau Anda menuntut pasangan Anda harus lemah lembut, Anda pun harus mulai dengan lemah lembut sebagai seorang suami, dan begitu seterusnya. Jangan sampai percintaan itu tidak seimbang. Ini ada musibah, problem. Anda menuntut istri yang kebetulan istri Anda sangat mencintai Anda. Dan cinta yang luar biasa. Karena Anda tidak punya perasaan, maka menjadi seorang suami yang zalim. Lihat. Suatu ketika kita melihat pemandangan indah. Contoh saja, pemandangan indah, suami istri. Dan suaminya seorang yang sehat. Suami seorang yang sehat. Dan terlihat dari wajahnya, dari perisai sehat. Akan tapi di situ, di sebuah perjalanan, stasiun kereta api, kita melihat seorang istri yang lagi menggendong anaknya, ternyata di kirinya masih ada tas yang ditarik. Suaminya hanya megang rokok sambil jalan begitu. Ayo, mana percintaan yang seimbang? Yang satu gendong anaknya, istri yang gendong anaknya, plus membawa tasnya. Mungkin suaminya seorang yang gengsi, pemalu, dan sebagainya. Lah ini nggak seimbang. Semuanya ditanggung bersama. Capek tanggung bersama. Keindahan bersama. Dan hendaknya seperti itulah suami istri. Jangan sampai dalam rumah Anda terjadi percintaan yang tidak seimbang. Atau sebaliknya, seorang istri yang tahu kalau suaminya cinta, maka seorang istri menjadi sewenang-wenang. Seenaknya sendiri. Bahkan sudah tahu kalau istrinya suaminya sangat mencintai, dia tidak pernah mencoba untuk benah, berbersih diri, baik di saat bertemu, tidak coba menata dirinya agar lebih cantik. Tidak. Egois. Termasuk di dalam urusan yang hanya pribadi. Ini berbahaya sekali, orang egois. Seorang suami ada kalau ingin butuh kepada istrinya, dia punya keinginan untuk menggauli istrinya, ya sudah begitu saja. Tidak pernah bercoba dia untuk memakai wewangian atau bersih diri, menyiapkan diri, sikat gigi, misalnya, wong bersih. Akan tapi dia menuntut istrinya harus begini-begini, tapi dia sendiri tidak. Begitu sebaliknya. Seorang suami, seorang istri ada yang seorang istri cuek. Jadi kalau dia melayani suami hanya sekedar begitu saja. Bukan karena, bukan niat pengabdian yang sempurna. Maka sampai mulai dari hal yang biasa-biasa, kesehari-harian, sampai hal yang sangat pribadi pun hendaknya kita pikirkan. Dengan prinsip yang sangat sederhana yang sering kami sampaikan, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Jadi Anda sebagai seorang suami di saat, mohon maaf, urusan pribadi sekalipun, di saat Anda ingin bertemu dengan istri Anda, atau berhubungan dengan istri Anda, maka Anda harus pastikan saat itu saat yang paling indah bagi Anda. Saat yang paling bersih. Saat yang paling Anda persiapkan. Bukan hanya sekedar Anda melampiaskan hawa nafsu, syahwat, selesai. Sementara pasangan Anda merasa tidak nyaman karena Anda mungkin dengan kekotoran badan dan sebagainya. Ini contoh yang sangat pribadi. Begitu juga seorang istri. Nah, ini harus pandai merawat diri, menjaga diri. Di saat khususnya, di saat suami akan datang kepadanya, sehingga dia menemukan dirinya. Jangan pasrah dengan kekurangannya. Memang kekurangan. Nah, makanya dikoreksi diri itu penting. Ya, kita memang punya kekurangan. Yuk kekurangan kita tutupi dengan kelebihan kita. Dan berusaha. Anda punya kekurangan apa sebagai seorang istri? Maka dengan kekurangan Anda tutupi dengan yang lainnya. Dengan perilaku yang baik, sifat yang baik. Kebersihan misalnya. Jangan sampai, Masya Allah, suaminya menggauli pun hanya sekedar bagaimana dia puas untuk itu saja. Sementara tidak menemukan rambut istrinya bersisir, ataupun tidak. Kalau keluar saja mungkin justru pakai make up yang lengkap. Sementara dengan suami asal saja. Belum lagi kadang-kadang ada wilayah-wilayah tertentu yang harus bersihkan, ternyata tidak. Hanya yang dibersihkan bagian luar yang terlihat saja. Sementara ada bagian, mohon maaf, para adik-adik perempuan, para wanita-wanita mulia salehah, ada bagian-bagian lipatan-lipatan yang harus seharusnya dibersihkan. Sehingga apa? Wilayah itu menjadi wilayah yang indah. Ini contoh. Karena kebanyakan problem di sini, problem kecuekan ini. Dan sebetulnya kecuekan di saat yang sangat pribadi, karena ini adalah saat yang paling indah, ini juga ada hubungannya dengan kecuekan di hal-hal yang biasa. Jika yang sangat prinsip pribadi ini saja dia cuek, maka urusan yang lain pun akan cuek. Tidak peduli dengan pasangannya, coba. Ini problem. Maka wahai para suami, lihat, koreksi dirilah. Jangan kau menuntut istrimu untuk menjadi seorang bidadari, karena memang istri Anda adalah bukan bidadari. Akan tapi ketahuilah, kalau Anda bisa memandang dengan hati yang bersih, prasangka baik, tidak melihat kejelekan seseorang, maka ketahuilah istrimu bisa lebih cantik dari bidadari. Begitu sebaliknya. Seorang istri yang bisa melihat suaminya Melihat nilai positif saja. Kemudian kekurangannya ditutupi dengan kebaikan yang sudah diberikan oleh seorang suami. Kemudian kata maaf. Hati yang memaafkan dari seorang istri. Maka suami akan menjadi istimewa. Seperti suami penghuni, seperti di sorga. Akan tetapi kalau sudah hidup kita, kita lewati dengan melihat kekurangan pasangan, subhanallah, tidak ada habisnya. Siapa sih yang sempurna? Mungkin ada orang cantik dari segi fisiknya. Mungkin cara ngomongnya sudah tidak baik. Mungkin ini ada. Kekurangan selalu ada. Dan begitulah memang tidak ada gadai yang tak-arta. Semuanya akan ada kekurangan kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian hamba Allah yang dipilih oleh Allah tidak punya kekurangan. Akan tapi tidak kekurangannya pun nisbi. Tapi kalau Nabi mutlak tidak ada kekurangan. Dan kita bukan Nabi. Istri Anda adalah bukan bidadari. Tapi ketahuilah semua dari kita punya kekurangan. Jadi maka pandai-pandailah Anda sebagai seorang suami. Dalam duduk Anda, Anda merenungi kekurangan Anda. Sehingga kekurangan Anda jangan, Anda mungkin mohon maaf, punya sesuatu yang tidak baik. Akan tapi ketidakbaikan Anda tidak boleh, apa namanya, Anda biarkan begitu saja. Akan tapi harus Anda tutupi dengan kelebihan yang Anda miliki. Mungkin Anda tahu diri Anda mungkin tidak, mohon maaf ya, masalah ketampanan dan kecantikan kan, sebetulnya kan ya, tinggal penilaian orang senang atau tidak senang ya. Anggap saja Anda tidak ganteng. Anda tidak ganteng. Mungkin cara kulit Anda pas-pasan, hidung pas-pasan, bibir pas-pasan, wajah pas-pasan, tubuh pas-pasan. Anda tidak ganteng. Anggap saja ini kita bicara tentang fisik. Kita. Fisik. Akan tapi ketahuilah, akhlak Anda bisa menutupi itu semuanya. Kelemah lembutan Anda. Sopan santun Anda kepada seorang istri. Lihat. Kata maaf yang sering Anda berikan, yang sering Anda sampaikan. Kemudian juga maaf yang sering Anda berikan. Kalimat-kalimat indah Anda berikan. Menutupi kekurangan Anda. Dan begitu juga seorang istri. Ini kecuekan ini menjadi masalah betul dalam rumah tangga. Kalau sudah cuek, maknanya cuek ini apa? Dia sendiri tidak mau menutupi kekurangannya, cuek. Kalau tidak mau menutupi kekurangannya, mungkin tidak menyadari kekurangannya. Sehingga kekurangan itu semakin hari semakin tampak di pasangannya. Sudah begitu dengan kekurangan, dia tidak menyadari kekurangannya, tapi pandai melihat kekurangan orang lain. Sehingga menuntutlah kepada pasangannya. Dan ketahuilah, setiap pasangan yang dituntut, dia akan tersinggung. Dan ketersinggungannya tadi menghidupkan hatinya untuk menuntut balik. Sudah mau tidak mau. Pasti itu. Karena ketersinggungannya itu akan menggugah hatinya untuk menuntut balik. Mencari-cari kesalahan. Na'udzubillah. Kalau sudah hidup mencari-cari kesalahan, maka ketahuilah, di sini akan menjadi sebab terus saling menuntut. Sampai ada sebuah kisah, biarpun itu mungkin fiksi, akan tapi bisa menjadi contoh. Ada dua suami istri. Suami istri itu ingin bagaimana, dia mendapat nasihat dari seorang guru, sebaik-baik kita adalah yang bisa mengakui kekurangannya di hadapan pasangan kita. Kemudian, kalau kita ingin tahu kekurangan kita, kadang kalau dengan diri kita susah. Maka kita hendaknya minta tolong kepada pasangan kita untuk menunjukkan kekuranganku apa sih? Agar aku nanti bisa benah diri. Akhirnya suami istri bagi kertas. Sang istri ngambil satu kertas, sang suami masih kertas. Semuanya pindah kamar. Iya. Sang istri menulis. Misalnya. Seorang istri menulis kekurangan suami apa, seorang suami juga demikian. Akhirnya suatu hari bertemu dan saling tukar. Kemudian sang suami menemukan kekurangannya adalah begini, begini, begini, begini, begini, begini. Ditulis oleh sang istri. Sang istri. Nah, kemudian sang istri, di saat melihat kertas suami kosong, bingung. Wahai suamiku, mana yang kau tulis tentang aku? Iya. Apa kata sang suami? Wahai istriku, sungguh aku tidak bisa melihat kekuranganmu. Karena kebaikanmu sangat banyak aku temui. Lihat, mana yang menang? Yang suami yang menang bisa jatuh itu sang istri begitu kan. Yeah. Sang istri sudah semangat menulis kekurangan sang suami dengan harapan bisa berbenah diri. Ternyata tulisan kertas sang suami isinya kosong. Saat ditanya, kata sang suami, kebaikanmu terlalu banyak sehingga aku tidak bisa menghitung kekuranganmu. Allah. Nah ini keindahan yang semacam itu. Jangan pandai kita menuntut. Lihat kebaikannya. Sang istri menangis dong setelah itu kan. Aduh, mohon maaf. Nah, kadang orang semacam itu bersemangat mencari kekurangan pasangannya. Ya. Bahkan kadang di saat pasangannya minta maaf pun, bukan membuka hati dengan kalimat maaf yang lapang, tapi malah ditambah, ya, jangan diulangi lagi ya. Ini kalimat yang menjerumuskan. Dan permasalahannya orang itu jarang belajar itu loh. Hal-hal begini tidak mau belajar. Belajarin jadi sinetron sendiri kadang sinetron problem. Jadi yang ditiru problemnya, cara menuntutnya, cara bersengketa dengan pasangan. Ini problem. Kita perlu belajar menata dalam rumah tangga. Bagaimana hubungan itu bisa senantiasa baik, ya, dengan saling menghargai, saling menghormati, saling melihat, memandang kelebihan pasangannya sehingga menutup kekurangan pasangannya. Kalau bahasa sederhana yang sering Buya sampaikan, begini loh ya, kalau kamu ingin menikah itu, kamu harus mencari yang benar, milih. Kalau mau menikah, pandanglah pasanganmu dengan mata melek yang benar. Jangan asal, jatuh cinta apaan tuh. Jadi kalau engkau ingin menikah, pandanglah pasanganmu dengan mata melek. Tapi kalau sudah menikah, maka pandanglah pasanganmu dengan mata remeng-remeng gitu sajalah. Jadi gini artinya, kalau mau menikah, mencari, milih. Dari rumah yang baik, keluarga yang baik, keturunan yang baik, semua yang baik, akhlak yang baik, milih. Kalau sudah menjadi pasangan, baru pandang remeng-remeng. Gini lah artinya ada kekurangan, dimaafin. Jangan sebaliknya, mencarinya asal ketemu di Facebook, atau ketemu di di pinggir jalan, atau ketemu di warung, di pasar, langsung oke. Nggak pakai pikir panjang, nggak pakai giliran sudah menikah, koreksi semuanya. Gimana bisa terjalin keindahan yang semacam itu? Wahai ahli iman, ciptakan keindahan dalam rumah Anda dengan memandang kelebihan pasangan Anda dan dengan memahami kekurangan diri Anda. Maka di saat Anda pandai memandang kekurangan diri Anda, maka secara otomatis Anda enggan, susah untuk melihat kekurangan pasangan Anda. Begitu sebaliknya, jika Anda senantiasa melihat kelebihan pasangan Anda, maka ketahuilah Anda pun juga susah untuk melihat kekurangan pasangan Anda. Dan itulah kunci keindahan. Dan akan tapi, ketahuilah, banyak godaan-godaan pada diri kita. Kadang kita melihat tetangga kita seolah lebih baik dari istri kita. Iya. Sehingga kita selalu mengatakan, kenapa kau tidak seperti dia? Padahal kalau seandainya Anda dengan tetangga tersebut, belum tentu dia baik. Semua sudah diberi jatah masing-masing. Tinggal bagaimana apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita jaga dengan baik. Ya. Maka jangan sampai ada tamak dengan apa yang ada di luar sana. Istrimu adalah istrimu, suamimu adalah suamimu. Dari karunia dari Allah, dan sudah ambil itu perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hidup indah, hidup saling menghargai, saling mengerti, jangan Anda nodai. Termasuk juga diantaranya adalah, tambahannya adalah agar Anda pandai melihat kelebihan pasangan Anda, maka jangan Anda bandingkan pasangan Anda dengan orang lain. Ya kan? Iya. Orang lain. Kalau Anda banding-bandingkan, bermasalah. Kalau membandingkan orang lain, maka ketahuilah, setelah ada orang cantik, ada cantik lagi. Begitulah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ada orang cantik, jangan bandingkan orang lain. Kemudian senantiasalah Anda bersaing dengan diri Anda. Senantiasalah Anda bersaing dengan diri Anda. Anda bersaing dengan diri Anda. Anda harus menjadi orang yang baru. Anda bersaing dengan diri Anda di minggu yang lalu. Anda bersaing dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda namanya Abdullah, bersainglah dengan Abdullah yang dulu. Abdullah dulu mungkin kurang lembut, Abdullah dulu kurang ibadah, Abdullah dulu. Anda sekarang Abdullah yang baru. Satu lagi Aisyah. Anda Aisyah, contoh saya. Bersainglah Anda dengan Aisyah, jangan bersaing dengan yang lain. Kalau Anda bersaing dengan lain, Anda pasti kalah Anda. Banyak yang mengalahkan Anda, tapi Anda bersaing dengan diri Anda sendiri. Sehingga itu yang diisyaratkan Nabi, hendaknya setiap hari kita berubah menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Baik, subhanallah. Luar biasa sekali mukadimah dari Buya. Ya, tentang tema kita itu memahami kekurangan pasangan dan senantiasa koreksi diri, sahabat. Baik pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar Radio Ku Network dimanapun Anda berada, dan kita break dulu. Dan kami ingatkan bagi sahabat atau pemirsa yang ingin bertanya di program Rumahku Syurgaku, silakan Anda sahabat bisa kirimkan via SMS ke 081-321-461079, atau sahabat bisa bergabung juga di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albajah. Baik, pemirsa Albajah TV dan Radio Ku Network, kita break dulu dan akan kembali selepas jeda yang berikut ini. Pemirsa Albajah TV dan pendengar Radio Ku Network dimanapun Anda berada, sahabat, kembali lagi di program Rumahku Syurgaku bersama Buya Yahya. Dan tema kita di kesempatan pagi hari ini, sahabat, yaitu memahami kekurangan pasangan dan senantiasa koreksi diri, sahabat. Nah, saatnya kita buka sesi interaktif bersama sahabat dan juga bersama pemirsa Al-Bahjah TV. Silakan bagi sahabat atau pemirsa yang bertanya, sahabat bisa bergabung di line SMS kami ke 081-321-461079, atau sahabat juga bisa bergabung di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kita langsung menyapa yang sudah bergabung Bu ya di pesan singkat. Ada sahabat Wardianto di Jepara Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, saya sudah menikah 5 tahun yang lalu. Nah, sudah punya anak satu. Saya termasuk orang yang agak cuek Bu ya. Saya sebelumnya tidak tahu mengenai syarat-syarat talak maupun cerai. Nah, selama saya hidup dengan istri, saya sering mengungkapkan kata-kata cerai secara eksplisit kepada istri karena istri saya susah diatur, Bu ya. Nah, saya tidak tahu hukumnya. Contohnya, kamu kalau sulit diatur, kamu minta cerai saja sama saya. Ataukah dengan kata itu, saya sudah mengatakan cerai dan lain-lain. Nah, kemudian mungkin saya mengungkapkan sudah lebih dari 3 kali dan saya lupa, tapi setelah tidak sampai 2 hari kami baik-baikan lagi. Kata istri saya karena belum jelas. Karena saya belum jelas hukumnya. Apakah harus nikah lagi? Apakah seperti apa, Bu? Ya, siapa itu, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingatkan kepada semua kaum pria, hendaknya menjaga lidahnya dari kalimat-kalimat kotor secara umum. Terlebih lagi kalimat yang menjadikan sebab perpisahan, terurainya ikatan pernikahan, yaitu kalimat cerai. Sebab perceraian, kalimat cerai itu diucapkan dengan bermain-main pun jadi, dengan marah pun jadi, menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka siapapun yang mengucapkan kalimat cerai kepada istrinya jatuh biarpun main-main. Jika ternyata 3 kali masih dalam masa iddah, maka jatuhlah 3. Kalau dalam masa iddah, mengucapkan 3 kali, maka jatuhlah 3 kali dan setelah itu tidak boleh berkumpul lagi. Kalaupun seandainya harus bertemu lagi, sang istri harus menikah lagi dengan seorang pria. Sampai digauli oleh pria tersebut, baru setelah itu kok dicerai sama pria, boleh kembali kepada suami yang pertama. Tapi yang harus diperhatikan juga, yang harus dicermati adalah kalimat cerai yang diucapkan oleh seorang suami. Kalimat cerai yang menjadikan sebab perceraian adalah kalimat cerai yang soreh, itu adalah jelas. Tidak mengandung makna lain. Satu, kemudian juga pasti sudah terceraikan. Kalau mengatakan, kalau kamu gitu terus kamu minta cerai saja, tidak dianggap sebagai perceraian. Kalau kamu terus begitu nanti aku cerai lah ya, juga belum dicerai. Akan tapi yang menjadikan sebab perceraian, kalau seorang laki-laki berkata kepada istrinya, kamu aku cerai. Itu kalimat soreh. Jadi, tapi pun demikian harus hati-hati. Nah, sebetulnya kaum pria yang biasa senjatanya ancaman cerai itu pria yang tidak punya kelebihan kok. Dengar wahai kaum pria, kalau Anda sering mengancam istri dengan perceraian, berarti Anda tidak punya kelebihan, tidak punya daya rayu. Sementara wanita sedang dirayu. Untuk meluluhkan seorang istri tidak harus diancam dengan perceraian, apalagi dengan pukulan. Tidak, akan tapi cukup dengan kalimat yang lembut, penghargaan, sanjungan. Kenapa harus pakai ancaman cerai? Kenapa harus pakai pukulan? Ingat, jadi seperti yang dipertanyakan tadi, mengatakan kalau kamu begitu, kamu minta cerai saja, itu belum jatuh cerai. Biarpun 1000 kali tidak akan jatuh cerai. Sebab harus jelas kalimatnya, misalnya kamu aku cerai, kamu aku talak. Seperti itu. Jika kalimatnya masih seperti itu, tidak dianggap sebagai perceraian. Tapi kami ingatkan, Anda harus tetap hati-hati, jangan-jangan yang jatuh adalah cerai. Jadi jangan-jangan suatu ketika mengungkapkan kalimat cerai pasti, kalau begitu, kamu tak cerai. Kamu nggak benar tak cerai. Kamu sekarang aku cerai, jatuh. Itu jatuh cerai yang jika itu cerai satu, maka boleh rujuk. Dan rujuk kembali di saat masa iddah, tidak harus pakai saksi, tidak harus pakai penghulu. Cukup seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku rujuk, sudah beres. Tapi kalau sudah 3 kali, maka seorang istri harus menikah lagi dengan seorang pria yang lain. Kemudian kalau seandainya dicerai, boleh kembali kepada suami yang pertama. Wallahu a'lam bissawab. Baik, subhanallah. Terima kasih untuk sahabat yang sudah bertanya. Sahabat Wardianto di Jepara sana. Kemudian kita menyapa sahabat berikutnya yang sudah bertanya di Facebook. Ada sahabat Diana di Cirebon, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Ada sahabat Diana di Cirebon, ada pasangan yang menikah karena terpaksa Bu ya. Nah, baru sekitar 1 minggu, si istri meminta cerai. Nah, karena kasihan dan ingin menjaga nama baik keluarga. Suami mau menceraikannya setelah 1 tahun. Nah, si istri pun setuju. Setelah 1 tahun, suami mengingatkan istrinya bahwa permintaan cerainya dulu telah sampai waktunya. Nah, akan tetapi si istri meminta maaf dan membatalkan permintaan cerainya. Suami tersebut setuju. Apakah hal tersebut sudah termasuk perceraian, Bu ya? Kalau termasuk, bagaimana cara rujuknya? Pertama, harus difahami memang pernikahan itu tidak harus mencintai terlebih dahulu. Biarpun tidak saling mencintai, asalkan kriterianya masuk, misalnya wanita itu wanita yang layak menjadi istri Anda yang soleha. Dan pria tersebut bisa menjadi suami yang soleh bagi Anda sebagai seorang wanita. Maka ini bisa bertemu dan saling belajar. Biarpun ini adalah bukan rekayasa, bukan kemauan dia, mungkin kemauan orang tua, masih bisa dibangun. Karena dalam diri pria dan wanita ada bibit min plus untuk bisa saling butuh. Nah, dan kenyataannya ini, seorang istri yang gak mau dan gak mau, ternyata pada akhirnya pun dia minta maaf. Dan ya, begitulah sebetulnya. Makanya jangan terburu-buru deh. Dan jangan membangun cinta terlebih dahulu sebelum pernikahan. Itu menjadi sebab pernikahan selanjutnya adalah susah. Maka, tapi paling enak kalau Anda menikah dalam keadaan kosong. Maka Anda akan memadu cinta yang maksimal kepada pasangan Anda. Tidak ada gangguan dari yang lainnya. Kemudian ada pun yang dikisahkan, seorang istri minta cerai. Kemudian seorang suami akan mencerai setelah 1 tahun. Jatuh tahun yang sudah dijanjikan, maka kalau suami tidak mencerai, tidak jatuh cerai. Kecuali suami ngomong, iya nanti kalau datang bulan Januari kamu jatuh cerai, itu jatuh cerai. Berarti namanya taklik, menceraikannya hari ini, tapi diikat, digantungkan dengan masa yang akan datang. Misalnya Pak, bulan Januari tahun 2018 kamu aku cerai. Maksudnya kalau datang bulan Januari 2018 maka kamu cerai. Maka kalau datang 2018 jatuh cerai. Tapi kalau ngomong nanti kalau tanggal 2018 Januari 2018 kamu akan aku cerai. Ya kan? Setelah 2018 tinggal mau mencerai atau tidak dia. Kalau tidak jadi mencerai ya tidak jadi cerai karena masih mau akan aku cerai. Maka tidak jatuh cerai selagi waktu itu dia tidak menceraikan. Karena kalimatnya itu harus dijelaskan. Makanya kepada siapapun dari para tokoh atau ustadz yang kedatangan orang punya problem perceraian, itu jangan langsung diberi hukum. Akan tapi suruh ngulang omongannya dulu apa sih? Sebab banyak kalimat yang dianggap cerai ternyata tidak cerai. Jadi suruh menulis suami dan didengar oleh istri seperti apa. Sama enggak ini? Ya kan? Ini seorang suami. Kadang seorang istri mengatakan, aku sudah disuami sama suami, cerai suami saya. Suami saya sudah mencerai saya, Bu ya gini. Setelah ditanya sang suami, ternyata bukan. Yang perlu dipercaya adalah suami, karena yang punya ikatan, yang megang, andal kendali adalah suami dalam perceraian. Yang punya cerai adalah hak cerai adalah suami. Maka dilihat sang suami, kan suami dulu yang membayar mahar. Ini urusannya dengan Allah, kalau dia berbohong urusannya dengan Allah. Tapi kalau memang, kadang itu seperti itu. Makanya seorang ustadz kalau hanya langsung mengambil keputusan bisa benturan dengan ustadz yang lain. Karena suatu ketika ada orang datang kepada kami, setelah itu kami katakan itu tidak jatuh cerai. Rupanya katanya, kok beda Bu ya dengan yang di sana? Kata kiai sana beda. Wah, jangan-jangan. Ini kalau saya tidak menduga kalau kiai itu berbeda dengan saya. Hanya saya menduga kamu salah menceritakannya. Coba. Makanya yang satu mudah menyimpulkan. Jadi baru ngomong Bu kiai atau apa ustadz atau guru, saya dicerai suami saya sudah 3 kali bagaimana? Ya kalau cerai 3 kali gak boleh lagi loh. Belum dilacak ngomongnya bagaimana, kisahnya bagaimana, iya. Ditanya dulu urusan perceraian enggak seenaknya segitu, enggak, dicek dulu ngomongnya bagaimana, kemudian jarak yang pertama, kedua, dan ketiga itu seperti apa, masih dalam masa iddah atau sudah keluar dari masa iddah, kalau keluar dari masa iddah tidak akan menambah perceraian, kemudian kalimat yang diucapkan seperti apa, kalimat masih merencanakan perceraian atau kalimat sudah cerai, nah ini harus dibedakan ya, seperti itu, jadi tadi belum. Karena biarpun akhir tahun, asalkan sang suami belum mencerai, maka tidak jatuh cerai. Wallah alam bisawab. Baik, subhanallah. Terima kasih, sahabat. Mudah-mudahan bisa puas dengan jawabannya. Kemudian kita menyapa kembali sahabat yang sudah bergabung via WhatsApp. Terima kasih untuk sahabat di 089 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, pribadi ingin menanyakan hal yang berhubungan dengan jalan hidup saya pribadi. Karena saya telah melakukan dosa besar, kata ibu ya. Saya bingung apa hukumnya dan apa yang harus saya lakukan ke depan. Sebenarnya saya malu untuk menceritakannya, tapi sudah tak mampu untuk menahan dosa itu terlalu lama. Ya, kemudian pernah menikah sebelum saya cerai dari suami yang pertama. Saya tahu itu, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang dengan keadaan ini, Bu ya. Apa-apa, saya putus. Apa-apa, permasalahannya apa? Ya. Menikah dengan suami pertama kenapa? Ya. Jangan diputus, semua dibaca. Saya tahu itu sama dengan zina, Bu ya. Apa itu? Kok nikah dimakan di mana? Coba dibaca sempurna. Pak, ingin menanyakan hal yang berhubungan dengan jalan hidup saya pribadi. Karena telah melakukan dosa besar, Bu ya. Tarif. Jangan dikurangi kalimatnya, selesaikan semuanya. Saya bingung apa hukumnya dan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Ya, sebenarnya saya malu dengan menceritakannya, tapi aku sudah tahu. Aku sudah. Saya kasih informasi kepada semuanya. Kalau Anda ingin menceritakan, cukup pakai inisial, nama palsu tidak apa-apa. Supaya tidak dicari sama orang lain. Namanya ini, Anda bercerita tidak apa-apa. Yang penting bukan nama Anda yang asli dan tidak usah ditunjukkan alamatnya di mana. Teruskan. Iya. Nggak ada yang tahu ini kan. Jangan sebut namanya. Tapi sudah tak mampu untuk menahan dosa itu terlalu terus, lama. Terus. Saya pernah menikah sebelum saya cerai dari suami bentar. Yang pertama. Saya pernah menikah sebelum cerai dengan suami yang pertama. Pertama. Baik, baik. Nah, itu yang harus dibaca. Tadi tidak dibaca. Saya tahu itu sama dengan zina. Iya. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang dengan keadaan ini? Apa harus menikah lagi secara sah atau bagaimana? Terima baik, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ini, Anda yang bertanya, semoga Allah mengampuni di Anda dan tidak tahu, tidak usah sebut namanya kalau begitu. Yang membacakan kalau hal-hal semacam ini namanya langsung dirubah. Supaya tidak dicari orangnya. Jadi, wah, wanita yang semacam ini seperti Anda ini, ketahuilah yang harus saya sampaikan, Allah Maha Pengampun asalkan Anda serius mau bertobat. Sebesar apapun dosa itu, kalau Anda menyesal dan berjanji tidak mengulangi, meninggalkan pekerjaan kehinaan tersebut, maka Allah mudah memaafkan. Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Cuma yang harus Anda fahami, Anda punya dosa dua, dosa gede. Yang pertama adalah punya dosa pengkhianatan kepada suami yang pertama. Belum bercerai, Anda sudah menikah. Na'udzubillah. Anda berkhianat dengan seorang suami. Dosa besar. Dan ini adalah, Masya Allah, dosa kepada manusia. Setelah dosa kepada Allah adalah dosa kepada suami. Bagi seorang istri atau kepada ibu bapak bagi seorang anak, itu dosa besar setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda telah berkhianat kepada suami dan ini besar dosanya. Dosa besar. Maka cara meminta maaf kepada suami, barangkali kalau Anda minta maaf terjadi permasalahan, Anda banyak mendoakan dia saja. Kalau Anda bisa minta maaf dengan kalimat tapi tidak menjadi sebab Anda terzalimi atau melakukan keharaman dengan suami yang pertama, bekas suami yang pertama, maka cukup Anda banyak mendoakan dia dan mintakan ampun kepada Allah. Kemudian, ada pun yang Anda lakukan memang terjadi hukumnya perzinahan, tinggal menyesal, mohon kepada ampun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu terjadi seperti perzinahan. Kalau pernikahan tidak sah. Kemudian langkah selanjutnya, setelah Anda bertobat, menyesal, meminta ampun kepada Allah, baru langkah selanjutnya ini seharusnya dilakukan yang pertama. Langkah selanjutnya tapi hendaknya dilakukan dari awal-awal. Anda harus akad nikah baru lagi. Karena apa? Pernikahan Anda dengan suami yang kedua tidak sah. Karena apa? Waktu terjadi pernikahan Anda masih dalam naungan seorang suami. Berarti tidak sah pernikahan. Maka harus. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah dicerai oleh suami yang pertama atau belum? Sebab kalau belum dicerai oleh suami yang pertama, biar menikah 1000 kali, setelahnya tidak sah. Tetap istrinya orang yang pertama. Maka Anda urus dulu urusan dengan suami yang pertama. Dan na'udzubillah, jangan sampai menjadi pengkhianat ya, para wanita-wanita mulia. InsyaAllah yang menghadiri, yang mengajak, mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini ada wanita mulia. Jangan sampai melakukan kehinaan, biarpun katanya pernikahan. Kadang wanita berbohong, mohon maaf. Ada wanita yang jauh dari negerinya, atau di negeri lain, atau ke pulau lain, padahal dia punya suami. Hanya karena dia urusan dunia saja, dia mengatakan saya tidak punya suami dan menikah. Pernikahan tidak sah, biarpun disaksikan oleh 1000 ulama. Karena urusanmu dengan suami belum beres. Maka pendusta wanita semacam itu. Dan dia mengkhianat dan dosa besar di hadapan Allah. Na'udzubillah. Maka, tapi ingat Allah Maha Pengampun. Anda harus segera kembali kepada Allah bertobat. Jangan sampai terus dalam kehinaan semacam itu. Harus akad nikah. Tapi ingat, dilihat dulu apakah dengan suami yang pertama sudah beres. Setelah betul-betul sudah dicerai dan masa iddah berlalu. Baru setelah itu apa? Menikah dengan suami yang kedua. Dan ingat, mulai detik ini Anda tidak boleh berhubungan dengan suami baru Anda. Kecuali urusan Anda beres, jika Anda betul tobat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segera diselesaikan. Dan mudah diselesaikan yang demikian itu, asalkan ada kemauan. Tapi ingat, mohon tidak diekspos. Maka Anda harus datang kepada seorang kiai dengan diam-diam saja. Jangan sampai diekspos, nanti orang akan memandang picik kepada Anda. Pelaku zina, pengkhianat, dan seterusnya. Bisa menjadi beban bagi Anda, berat untuk bisa tobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, subhanallah. Terima kasih untuk penanya-penanya yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, sahabat ya. Dan sekali lagi kami himbau untuk Anda yang ingin bertanya, silakan ke sahabat bisa mengirimkan via SMS dan WhatsApp-nya ke 081321461079. Baik, dan terima kasih juga untuk Radio Ku Network di kesempatan pagi hari ini yang sudah merelay. Dan kita break dulu sahabat, kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Wabah JTV dan pendengar Radio Ku Network dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama program Rumahku Syurgaku bersama Buya Yahya sahabat. Baik, dan kami himbau bagi sahabat dan tentunya kami mengundang, silakan bagi sahabat yang bertanya seputaran tema kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu memahami kekurangan pasangan dan senantiasa koreksi diri. Nah sahabat bisa bergabung di line SMS dan WhatsApp-nya ke 081321461079, atau sahabat juga bisa bergabung di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, kita masih membuka sesi tanya jawab. Kali ini kita akan menyapa sahabat yang sudah bergabung di via Facebook Buya. Ada sahabat Arman di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah dan punya satu orang anak. Saya bekerja sebagai MC lepas. Nah, ketika belum menikah, saya tidak punya masalah dengan penghasilan yang tidak tetap ini. Nah, tetapi sejak menikah, saya mulai pusing, Buya, untuk menyusun keuangan. Kadang cukup dan lebih, kan tetapi sering defisit, Buya. Akibatnya uang yang ada di tabungan terus tergerus. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya mengatur pemasukan yang tidak tetap, nah biar kebutuhan setiap bulan bisa terpenuhi. Dan istri saya seorang guru yang memberikan les di rumah. Nah kalau murid les sedang banyak, kadang saya sedikit terbantu. Apa yang harus saya lakukan agar penghasilan kami berdua yang tidak tetap ini bisa mencukupi semua kebutuhan rutin bulanan, ya, sehingga kami bisa mengelola keuangan keluarga kami dengan baik. Kemudian sudah 11 bulan, lanjutan ibu ya, sudah 11 bulan saya kehilangan pekerjaan dan nafkah yang saya berikan minim sekali. Keluarga istri meminta saya untuk pisah. Akhir-akhir ini istri juga sudah tidak tahan. Istri saya bekerja, sebenarnya kami masih saling menyayangi, Bu ya. Nah, Bu ya, bagaimana saya menyikapi masalah ini? Apa saya ikuti maunya istri dan keluarga? Saat ini istri saya lagi didekati pria lain yang lebih mapan katanya dan kaya. Salahkah saya kalau bersikap atau memukul pria tersebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah penghasilan besar dan kecil itu kan namanya pemasukan. Cukup tidaknya itu ada urus hubungannya sangat erat dengan bagaimana cara pengeluaran kita. Jika cara pengeluarannya adalah benar, maka disesuaikan dengan pemasukannya. Kadang permasalahan di rumah kita, kita sendiri yang membuat sebagai seorang suami. Mengajari anak dan istri kita dengan gaya hidup yang mewah. Dengan berbangga dengan barang-barang mewah, lihat. Sehingga di saat giliran berubah ekonomi kita, maka istri kita dan anak kita tidak kuat. Karena kita sendiri yang melatih dengan cara semacam itu. Di sisi lain memang kita hendaknya memanjakan seorang suami, istri, seorang anak. Maksudnya memberi sewajarnya, selayaknya. Jangan terlalu pelit sekali. Jika ada, beri. Akan tapi bukan berarti harus berfoya-foya. Bahkan kita menemukan orang yang sebetulnya kalau dilihat penghasilannya sudah sangat cukup dibanding orang kampung. Yang hanya penghasilan sebulan 500 ribu. Ternyata dia pun bisa menata hidupnya dan enak-enak saja. Bahkan suatu ketika ada orang datang gajinya adalah 2 juta. Ternyata dia punya utang terus, minus terus. Saya bilang, gimana cara makanmu? Wong ada orang yang gajinya 500 ribu saya cukup. Ternyata dia tidak bisa mengatur tentang keuangan untuk uang saku anaknya. Setiap anak dikasih 15-20 ribu. Suruh ngitung saja. 15 ribu sehari. Yang kecil 10 ribu, 15 ribu. Jadi, sehari itu adalah untuk uang sakunya sampai 40 ribu, 30 ribu. 30 ribu uang saku. Coba. Uang sakunya saja 30 ribu. Kemudian, dari uang saku ini, apakah cukup orang hanya makan dengan uang saku? Ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Padahal kalau orang tua memang merasa dirinya adalah tidak mampu, bagaimana agar anak kita nanti di sana tetap makan kue dan sebagainya? Kenapa tidak kita buatkan kue sendiri yang sehat, yang bagus? Intinya kan ada kue yang dimakan. Dan kita latih anak kita untuk biasa dengan kesederhanaan. Maka jangan, maka banyak sekali seorang suami karena pengen dianggap wah, mewah, apalagi dulu sebelum menikahkan pengen pamer kekayaan, seolah-olah punya ini, punya itu. Makanya menikahnya pun adalah menikah menipu. Ini banyak ada suami semacam itu. Seolah punya ini. Jadi ngelamar pun pakai pinjam mobil pinjaman, kemudian ini ya. Ini termasuk awal kesalahan, yaitu telah mendidik pasangan adalah untuk kagum dengan sifatnya duniawi. Akan tapi kalau dari awal sudah diajari bagaimana hidup sederhana, terima apa adanya, kita ini adalah merintis, sampai nanti berhasil, ayo, ayo, merintis, sabar, sabar, mengerti. Akan tapi kadang suami pengen tampak hebat. Wah, ngomong ini, itu, ini. Semua anaknya 4 dibelikan HP semuanya. HP nggak pakai pulsa memang. HP, ini belum lagi. Ini problem juga. Kadang suami yang mengajari istri semacam itu. Tinggal Anda koreksi diri Anda sendiri, termasuk golongan suami yang mana Anda. Tapi sisi lain, jangan sampai kita terlalu pelit. Ada seorang suami pada rezekinya banyak, tapi pelitnya sama istri, hitung-hitungannya Masya Allah pelit. Bukan seperti itu. Akan tapi, di saat Anda diberi oleh Allah kemurahan, kemudahan, Anda juga tetap harus mengajari bagaimana hidup sederhana, tawadhu, tidak hanya mementingkan urusan dunia. Maka di saat suatu ketika, namanya roda kehidupan, kehidupan sesaat di atas, sesaat di bawah kan. Maka di saat kok ekonomi merosot, kita sudah biasa melatih dengan cara yang sederhana. Dia tidak bangga dengan dunia. Nah, ini. Kadang-kadang kita sendiri pengen bangga di kawanan kita. Sehingga istri kata, kita harus kita belikan baju, memaksakan. Baju yang mewah, jam mewah, ini mewah. Hanya pengen dilihat oleh tetangga atau kawan kita kalau kita ini berhasil. Padahal ngutang semuanya. Maka Anda sendiri yang telah salah mendidik. Sehingga istri nggak ngerti, yang penting bagus. Kalau sekarang bajunya jelek-jelek begitu. Baik, nah, ini yang pertama adalah kita koreksi dulu. Apakah sang istri itu memang punya karakter sifat semacam itu atau telah kita yang telah membuatnya seperti itu. Baik, kemudian setelah itu adalah bagaimana kalau sudah sekarang terjadi saya kekurangan? Ketahuilah Allah Maha Kasih, rezeki itu sudah selalu ada. Tinggal kita nyarinya di mana. Jangan sampai hilang, berkata hilangnya pekerjaan. Katakan bahasanya, aku akan dipindah oleh Allah dari pekerjaan ini menuju pekerjaan yang lain yang lebih bagus. Anda mencari yang halal, yang bersih. Hah? Kemudian, Anda diskusi yang baik dengan istri. Selagi istri bukan dirusak oleh diri Anda sendiri, insya Allah mudah. Tapi yang jadi masalah kalau Anda yang merusak. Kalaupun Anda yang merusak, Anda tinggal minta maaf. Dulu kita salah cara hidup. Sehingga tabungan pun jadi hilang. Seharusnya kita makan apa adanya. Kan kita bisa melihat, nah masak sendiri, bikin sayur sendiri, dan sebagainya. Beli sayur yang paling murah, ikan pun cari yang paling murah, dan seterusnya. Itu bisa. Cuman biasanya orang ini nggak pernah mendidik pasangannya semacam itu, jadi repot. Nah, kemudian di saat terjadi semacam ini, maka harus diskusi yang baik. Ucapkan kalimat maaf sebanyak-banyaknya. Ingatkan atau bawa kepada orang yang bisa menasihati istri Anda. Kemudian tuntutan cerai itu sendiri ya sangat jelek bagi seorang wanita. Ibarat kalau istilah sekarang, abang ada uang, abang saya nggak ada uang, abangku tendang. Ini kan kurang ajar. Dulu mau di saat ada penghasilan, sekarang giliran tidak ada. Lalu istri minta cerai, apalagi lah na'udzubillah, hina dan busuk, rendah, pengkhianat. Ternyata seorang istri sudah melirik kepada seorang laki-laki lain. Itu adalah wanita busuk, wanita hina. Akan tapi ketahuilah, dia menjadi busuk dan hina bisa saja sebabnya karena seorang suami tadi. Maka tidak perlu Anda koreksi keluar dulu, atau koreksi diri Anda sendiri bagaimana Anda memperlakukan istri Anda. Kalau ternyata memang Anda sudah didik istri Anda dengan baik, kalau ternyata istri Anda semacam itu, maka ketahuilah, dia bukan istri yang baik buat Anda. Lihat, dari segi nafkah tidak pernah bersyukur. Ternyata hatinya pun sudah bercabang. Na'udzubillah. Dan dia pengkhianat dia. Hina semacam itu. Na'udzubillah. Hah? Nah, ini adalah kalau sudah wanita hina, untuk apa lagi kan begitu? Anda punya tugas memang untuk mendidik. Kalau ternyata Anda tidak mampu, maka Anda lepas saja. Kalau Anda memukul laki-laki tersebut, Anda tidak perlu memukul dia. Karena belum tentu laki-laki itu yang menggoda kok. Bisa saja istri yang menggoda. Ayo, kenapa kita memukul laki-laki tersebut? Mungkin laki-laki itu tidak mengerti. Kalau dia punya suami atau digoda oleh seorang istri, atau laki-laki itu memang laki-laki kerjaannya iseng kok. Apalagi laki-laki itu fasik, tambah semakin semangat menggoda istri Anda. Akan tapi Anda dudukkan, Anda sadarkan adalah seorang istri. Bahwa kepada ulama itu haram, hukum dosa, pengkhianatan, dan seterusnya. Ini seperti itu. Maka dekatlah Anda dengan para ulama, dekat dengan orang soleh, dekat ke majelis-majelis mulia. InsyaAllah Anda akan dapatkan solusi dari itu semuanya. Wallah alam bisawab. Baik, subhanallah. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan sahabat, kita saatnya break dulu. Kita masih punya satu sesi lagi dan ada telepon ya. Silakan ya. Untuk sahabat yang ingin bergabung di dan telepon, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Bajah TV dan radioku Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Al-Bajah TV dan radioku Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Selalih. Dengan sahabat siapa, di mana? Rohmat di Kabupaten. Rohmat di Kapetakan. Baik, silakan langsung bersama Bu ya. Iya. Maaf ya, ini di luar tema karena kesempatannya baru hari ini bisa masuk. Silakan. Ini Bu ya. Silakan. Ada di telekomunikasi nih ada tawaran itu menunya tuh ada di bisa hutang usaha katanya. Jadi apa? Yang mohon maaf diulang nah, lagi Pak Rahmat. Yang menunya jelas, ada apa? Iya, menu di telepon iya bisa berhutang ke usaha darurat. Apa menunya apa? Ada apanya? Iya, ada hutang pulsa. Apa? Oh, mungkin hutang pemberitahuan pulsa. Di SMS ya ada hutang pulsa. Hutang pulsa? Iya, hutang pulsa di SMS. Jadi menunya tuh tawarannya ini Bu ya. Jadi hutang 2.000, nanti kalau isi pulang pulsa terpotong 2.800. Kalau hutangnya 12.000, nanti terpotongnya tuh kalau isi pulang pulsa 18.000. Itu termasuk riba nggak Bu ya? Kalau terpotong? Iya. Sebentar. Coba diulang lagi. Kalau utang gimana? Iya, kalau pulsanya habis. Pulsanya habis? Iya, kalau pulsanya habis. Iya. Bisa berhutang ke operator. Operator ya. Iya. Berapa? 2.000. Berapa? Pulsanya utangnya 2.000. Iya. Kalau isi pulang pulsa terpotongnya tuh 2.800. Kalau utangnya tuh ada menunya lagi 12.000. Nanti terpotongnya tuh 18.000. Itu termasuk riba nggak Bu? Oh, Anda ngambil aplikasi atau menu, kemudian ya. Anda harus membayar. Iya, gitu. Kemudian waktu itu pulsa Anda habis. Iya. Berarti nanti harus potong. Oh, ya jelas itu riba dong. Karena utangnya 12, bagaimana jadi 18.000? Karena repotnya Anda urusan dengan suatu yang tidak kenal agama itu, makanya repot. Anda harus ngambil yang demikian itu. 12 harus utang 12.000. Jadi begini Bu ya, waktu itu kalau misalnya di perjalanan, misalnya tuh nggak ada yang orang jualan pulsa itu, pulsa darurat tuh nggak boleh sama sekali Bu ya? Ya nggak boleh sama sekali. Sabar dulu dong, sampai dapat pulsa. Oh, baik. Ya. Ya, baik. Ini adalah baik. Tidak ada istilah darurat. Darurat, misal. Kami jawab kepada pertanyaan yang masya Allah baik. Barangkali contoh buat yang lainnya. Kalau utang kita 12 harus bayar 18.000 adalah riba. 2.000 menjadi 2.800 adalah riba. Riba, enggak boleh, tidak diperkenankan. Ada pun masalah kok tidak ada pulsa dan sebagainya. Anda bersabar sejenak. Kecuali adalah baru dianggap darurat kalau memang Anda kalau tidak telepon mati. Wah, itu baru darurat itu. Mana ada? Bisa sabar dulu sesaat, tambah semakin rindu kepada istri, ditahan dulu, bilang istriku, ambil pulsa ya, selesai. Jangan memaksa, tidak ada istilah darurat-darurat itu kalau masih dalam keadaan semacam ini. Ya, baik, enggak. Ini harus hati-hati urusan yang demikian. Riba adalah haram menjadi sebab tidak keberkahan harta kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Terima kasih untuk Pak Rahmat dan sahabat. Kita masih punya sesi satu sesi lagi. Dan tetap di Radiku dan Al-Bahja TV. Setelah berikut ini kita akan kembali. Pemirsa Al-Bahja TV dan pendengar Radiku Network di manapun Anda berada, sahabat, saatnya kita sudah masuk di sesi-sesi terakhir. Namun sebelum kita pamit, ada satu pertanyaan yang kita bacakan. Ada sahabat Husnul di Purwakarta, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, istri saya dapat tugas dari bosnya untuk keluar kota bersama dengan rekannya ke daerah Purwakarta, Bu ya. Nah, sedangkan kantornya ada di Jakarta. Nah, apakah istri saya harus izin dulu ke saya jika ingin ke sana? Mohon pencerahannya, Bu. Iya. Seorang istri kalau keluar dalam wilayah dekat sekalipun hendaknya harus mendapatkan izin dari sang suami. Kecuali memang sudah menjadi kebiasaan dan secara tidak langsung sudah suami izinkan, misalnya kalau pergi ke misalnya yang berdekatan mau ngajar misalnya, pergi ke kantor atau sekolahnya. Kalau sudah suami mengetahui berarti ya diizinkan karena pasti ke situ. Tapi kalau yang baru harus izin karena apa? Suami hanya mengizinkan untuk kerja di tempat tersebut, tapi untuk ke tempat lain harus izin baru lagi dengan sang suami. Harus izin. Dan tujuannya izin itu bukan mengekang loh ya, harus tahu seorang istri. Kenapa kok repot banget seorang istri keluar kayak narapidanya saya keluar ya? Oh, enggak. Itu istri yang enggak ngerti kemuliaan Islam. Izin itu penting, maknanya dengan izin itu agar suami tahu kemana Anda pergi dan berapa waktu Anda akan pergi, kemudian dengan siapa Anda pergi, agar suami waspada di situ. Jadi kalau seandainya kelewat dari waktu kau belum datang, suami ngerti di mana Anda cari Anda, bisa menolong Anda. Jadi ini kemuliaan seorang wanita, harus faham mana ini. Jangan merasa dikekang. Maka ingat, kalau Anda mendengar perempuan yang meremehkan syariat Islam di saat bicara tentang izinnya seorang perempuan, seorang istri kepada suaminya, itu adalah penghinaan kepada Islam, kepada wanita, maka ketahuilah itu wanita rendah. Bukan izin untuk mengekang, tidak, agar tahu. Kemudian, barangkali misalnya seorang istri, bang, saya mau izin mau pergi ke pasar, mau beli apa, neng, mau beli sayur, lihat. Banyak, setengah karung, bah. Berat atau tidak? Berat, coba. Kalau izin sama suami, bisa saja suami ngomong, neng, biar saya saja yang beli, kan enak. Atau ke rumah kawan-kawanmu siapa, aman enggak? Jangan-jangan di sana terjadi perampokan, kamu ke sana atau apa. Suami ya, tahu, jadi paling enggak kemana. Kemana perginya seorang istri itu hendaknya diketahui. Agar kalau ingin menolong atau ada apa-apa, mudah untuk menjangkau. Pahamilah wahai para wanita ini. Nah, maka sebagai suami pun harus memahamkan kepada istri-istrinya tentang kemuliaan. Sehingga seorang istri yang mulia pun dia tidak akan melangkahkan kakinya kecuali selalu ingin diketahui oleh sang suami. Allah, itulah indah hidup. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Oke, saatnya kita mendengarkan kesimpulan dari tema kita, yaitu memahami kekurangan pasangan dan senantiasa koreksi diri. Sederhana kesimpulannya adalah, pandai-pandailah Anda melihat kekurangan Anda. Sebab di saat Anda pandai melihat kekurangan Anda, Anda tidak akan mudah mengungkit kekurangan orang lain. Begitu sebaliknya, dengan pasangan Anda, pandailah Anda melihat kelebihannya. Maka di saat Anda bisa melihat kelebihan pasangan Anda, secara otomatis akan tertutup segala kekurangannya. Disinilah keberangkatan Anda untuk menggapai kebahagiaan. Sehingga hidup tanpa saling menuntut. Tapi yang ada adalah bagaimana kita saling membahagiakan pasangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah sahabat. Terima kasih atas kebersamaannya untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung, yang sudah bertanya, dan mohon maaf sekali untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Baik, dan juga Buya, ditutup dengan doa keberkahan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni kami, keluarga kami, anak-anak kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jadikan kami pasangan suami istri yang saling mencintai, saling menghargai, saling menyayangi, saling mengayomi karenamu, ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan mereka, ya Allah. Jaga kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang pandai melihat kekurangan kami, ya Allah. Dan tambahkan kekurangan kami di mata kami, ya Allah. Agar kami mudah berbenah diri. Agar kami tidak mudah merendahkan orang lain. Dan kami mohon tutup kekurangan orang lain, kekurangan pasangan kami dari mata kami, ya Allah. Dan tampakkan kelebihan-kelebihan mereka, ya Allah, agar kami bisa menghargai, memuliakan mereka. Ya Allah, jadikan hidup kami indah. Dengan saling mengabdi, bukan saling menuntut. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal, penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillah sahabat, sudah kita ikuti kajian kita di program Rumahku Syurga Ku bersama Buya. Semoga apa yang sudah kita dengarkan bermanfaat dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, dan informasi untuk sahabatku, hadirilah dan syiarkanlah Maulid Akbar Malam Cinta Rasul, yaitu Sabtu Malam Ahad sahabat, 2 Rabiul Akhir, atau di tanggal 31 Desember 2016, yaitu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Kejaksaan Kota Cirebon. Dan informasi lagi untuk sahabatku, silakan bisa menabunglah di BMT Al-Bajah Syariah. Informasi silakan datang langsung ke kantor pusat atau bisa menghubungi 085224433883. Dan informasi juga telah dibuka pendaftaran siswa atau siswi SMA IKU Al-Bahja untuk pendaftaran mulai 1 November sampai dengan 31 Desember 2016. Pendaftaran dibuka setiap hari di kantor SMA IKU Al-Bahja. Informasi hubungi 08229510200. Dan juga sahabat telah dibuka Sanlat Santri Kilat Al-Bahja, yaitu untuk usia SD, SMP, dan SMA, dibuka pendaftaran 18 sampai dengan 30 Desember 2016. Aktivitas belajar 2 sampai dengan 7 Januari 2016. Informasi 0823-2067-3618. Baik, terima kasih untuk sahabat, dan tentunya terima kasih juga untuk Radioku Network di kesempatan pagi hari ini yang sudah merilai untuk Radioku AM Bogor di 1089 AM, kemudian untuk Radioku Majalengka di 92,4 FM, untuk Radioku Kuningan di 104,8 FM, untuk Radioku Batam di 104,7 FM, untuk 93,8 FM Aceh, untuk Radioku di 880 FM Pontianak, dan untuk 89,2 Radioku Karimun, sahabat. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Fit Maulana yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf, mohon doanya selalu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.